Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyadillah fala mudillalah, wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَسَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin hadirin barakallahu fikum, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin dari syarah Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah, masih pada bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Dibawakan di sini hadis yang kedua. Masih hadis tentang hadis Abu Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu, hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, kita masih melanjutkan pada ucapan Syekh rahimahullah. Qala, atau hadis yang ketiga pada bab ini. Wal hasil, pada kalimat Syekh rahimahullah, walhasil annahu yajibu alaina, sehingga dari kesimpulan pembahasan tadi bahwasanya wajib bagi kita annasma'a wa nuti' liwulati umurina fi kulli syai, bahwasanya wajib bagi kita mendengar dan taat kepada ulat umurina, para pemegang urusan-urusan kita kaum muslimin, yakni penguasa, fi kulli syai illa fi maksiatil khaliq, pada segala urusan, baik urusan dunia atau urusan akhirat. Karena penguasa juga mengurusi urusan dunia, juga kadang mengurusi perkara-perkara akhirat, yaitu termasuk tanggung jawab mereka juga. Illa fi maksiatil khaliq, kecuali kata Syekh pada perkara bermaksiat kepada Allah. Kalau perintah dan urusannya mengandung unsur maksiat kepada khaliq, tidak boleh mentaatinya. Kenapa? Li'anna maksiatal khaliq laisa lahum ayya'murun nas biha, karena kemaksiatan kepada khaliq tidak boleh bagi mereka untuk memerintahkan dengannya kepada manusia. Tidak boleh seorang menyuruh orang lain, ayo kerjakan maksiat. Tidak boleh. Falam malam yakun lahum ayak murunas biha, lam yakun linnas alaihim ta'ata fi maksiatillah azza wa jalla. Maka setelah mereka tidak boleh menyuruh manusia untuk bermaksiat, kalau sampai penguasa menyuruh bermaksiat kepada Allah, tidak selayaknya demikian, karena mereka adalah makhluknya Allah. Walaupun jadi seorang penguasa, makhluk yang dikuasai oleh Allah. Lam yakun linnas alaihim, demikian pula tidak boleh bagi manusia mentaati kepada mereka fi maksiatillah, dalam perkara kemaksiatan kepada Allah azza wa jalla. Ini diantara kewajiban kita sebagai rakyat, dan itu salah satu hak yang harus ditunaikan kepada pemimpin, mendengar dan taat. Mendengar dan taat. Baik. Selanjutnya, di antara bentuk hak penguasa juga, hak yang harus kita tunaikan kepada penguasa. Kemarin kita telah sebutkan di antara hal yang harus ditunaikan kepada penguasa adalah wajib untuk mendengar dan taat, dan tidak boleh memaksiati kepada mereka, sekalipun penguasa melakukan itsar. Termasuk hal yang wajib bagi kita adalah mendengar dan taat dalam segala kondisi. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya, nomor ketiga. Di antara hak penguasa yang harus kita tunaikan, hak yang harus kita berikan kepada penguasa pemimpin ialah, kata Syekh, wa kadzalika aidan, demikian pula kata Syekh rahimahullah, yajibu ala ra'iyati ayunasihu liwaliil amr, bahwasanya wajib bagi ra'iyah, rakyat, bagi rakyat untuk yunasihu liwaliil amr, menasehati kepada waliul amr. Sebagaimana hadis yang sudah lewat, ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna liman, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, untuk siapa nasihat agama ini? Nasihat lillah wali rasulih wali a'immatil muslimin wa ammatihim, rawahu Muslim. Jadi termasuk nasihat yang perlu diberikan ialah kepada a'immah, kepada para pemimpin, pemimpin kaum muslimin. Dan telah disebutkan oleh para ulama apa yang dimaksud memberikan nasihat kepada pemimpin. Di antaranya ucapan Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya yang dimaksud menasihati pemimpin-pemimpin kaum muslimin, mu'awanatuhum alal haq, membantu mereka, membantu para pemimpin alal haq, di atas kebenaran, membantu kebaikan-kebaikan yang ada pada para pemimpin di dalam rangka menjalankan kebenaran. Wa ta'atuhum fihi, dan mentaati mereka. Wa amruhum bihi wa tarkil khuruj bisayf alaihim, juga termasuk amar ma'ruf, memerintahkan, ketaatan kepada para pemimpin, melakukan amar ma'ruf dan tarkil khuruj, meninggalkan dari sikap menentang, keluar dengan pedang melawan pemimpin. Ini diantara bentuk nasihat li a'immatil muslimin. Sehingga menasihati para pemimpin itu tentunya dengan cara yang ma'ruf, tidak boleh dengan cara yang mungkar. Man arada ayansuha di sultan fala yubdihi alaniyah. Dalam riwayat Imam Ahmad, barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada pemimpin, fala yubdihi alaniyah, janganlah dia melakukannya dengan terang-terangan. melakukan perkara itu dengan terang-terangan di hadapan manusia yang akhirnya menimbulkan kerusakan. Wal yakhud biyadih, pegang tangannya. Dinasehati. Sebagai bentuk nasihat, kecintaan. Sekarang masuk yang ketiga atau yang keempat. Wala yukadzibu alaihi. Di antara hak para pemimpin yang harus kita berikan kepada mereka ialah wala yukadzibu alaihi. Dan para rakyat tidak membuat kedustaan-kedustaan kepada para pemimpin. Jangan membuat kebohongan-kebohongan kepada para pemimpin. Karena pemimpin juga manusia, tidak mau mereka itu diberikan tipuan atau kedustaan. Dibuat perkara yang dusta tentang mereka. Wala yakhdi'uhu, wala yukhaddi'uhu. Wala yukhaddi'u, tidak pula membuat tipuan-tipuan. Membuat tipuan-tipuan kepada para pemimpin. Wala yakhshuhu, dan tidak pula membuat sesuatu yang itu mengandung kerusakan dari berita. Membuat pemalsuan-pemalsuan. Ketika dia diberi suatu tugas, laporannya harus asli. Bukan laporan yang palsu. Ya, enggak boleh. Seorang diberi amanah oleh seorang pemimpin, diminta laporan. Dia pun bikin laporan yang asli. Bukan pemalsuan-pemalsuan dari laporan-laporannya. Ini para pemimpin ya ibadallah memiliki hak-hak yang harus kita berikan. Sebagaimana kita tidak ingin ditipu oleh pemimpin, kalau pemimpin nyuruh sesuatu, maka jangan menipu mereka. Jangan bikin pemalsuan-pemalsuan kepada mereka. Barakallahu fikum. Wa ma'al asaf, lalu Syekh mengingatkan, setelah menyebutkan 5 atau 6 hak-hak yang harus kita berikan kepada para pemimpin. Wa ma'al asaf, annasul yaum indahum kadhibun wa tahayyulun ala anzimatid daulah. Namun demikian sungguh perkara yang asaf mengenaskan. Hal yang mengenaskan pada hari-hari ini, indahum kazib, di sisi para rakyat memiliki sifat kedustaan dan juga hial tipuan di dalam aturan-aturan daulah. Daulah punya aturan-aturan yang harus ditaati dan diikuti. Wa rasyawa wa kharadalik, bahkan melakukan rasyawa, riswah, suap menyuap. Seharusnya dia tidak dapat hak dari sesuatu urusan. Dia tidak dapatkan hak dari suatu urusan. Seharusnya orang lain yang dapat. Akhirnya bagaimana dia mendapatkan sesuatu dari pemimpin? Akhirnya melakukan riswah, suap menyuap. Dia menyuap ke atasannya atau yang berhak kepada orang yang seharusnya tidak mendapatkannya. Barakallahu fikum. Ini termasuk di antara hal yang mengenaskan yang terjadi pada rakyat. Mimma la yaliku bil aqil fadlan 'alal muslim. Dan selain dari itu, bukannya suap menyuap, dan selain daripada itu, dari perkara-perkara yang tidak layak bagi seorang muslim melakukannya. Bagi orang yang berakal, lebih-lebih orang muslim. Idza kanat ad-daulah duwalu al-kafirah tu'aqibu man ya'khudhu riswah walau kana min akbarin nas. Apabila negeri-negeri kafir, negeri-negeri kafir tu'aqib, akan memberikan sanksi pidana hukuman bagi siapa saja yang mau menerima suap. Walau dia tokoh yang paling besar, dengan dihukum, dipancung, dibunuh ya. Sebagaimana negeri-negeri kafir. Barakallahu fikum. Faladhi yu'aqibu alladhi yakhudhu riswah huwallah. maka kita seorang muslim yang akan memberikan iqab, siksa dan balasan dari orang yang mau mengambil riswah itu Allah. Seharusnya dia lebih takut. Kalau orang kafir karena dipantau oleh kamera atau catatan-catatan sehingga tidak mau mendapatkan riswah, takutnya kepada orang. Kalau orang muslim, takutnya kepada Allah. Sehingga kalau dia mengambil riswah, ancamannya, ancaman yang lebih berat. Nahnu nu'minu billah wa ma jaa'a 'ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah orang mukmin yang beriman kepada Allah, apa yang datang melalui lesan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? La'ana ar-rasyi wal murtasyi. Terlaknat, terlaknatlah orang yang menyuap, wal murtasyi, dan yang mendapatkan suap tadi. Orang yang menyuap dan yang disuap sama-sama mendapatkan laknat. Berarti ini dosa-dosa besar. Maka kalau demikian, tentunya seorang mukmin, seorang muslim yang ingin selamat dari azabnya Allah, ketika dia ingin mendapatkan sesuatu, tidak perlu memakai suap menyuap. Dan ketika ada orang menyuap pun, dia tidak menerima. Kenapa? Takut dari laknat Allah. Kalau orang kafir, hanya takut dari ancaman dibunuh atau dipidana seumur hidup, atau yang sejenis dari itu. Maka ma'asyiral muslimin, fa'uqubatullah asyad min uqubati al-adamiyyah. Maka uqubah, siksa yang datang dari Allah itu lebih dahsyat, lebih berat dibandingkan uqubah adamiyyin yang datang dari manusia. Kalau korupsi misalnya ditembak mati, ya, maka ini siksa di dunia. Adapun nanti seorang yang terancam dengan laknatnya Allah, jauh lebih dia merasa khawatir. Dijauhkan dari rahmat Allah, bayangkan. Maka kalau demikian, haruslah seorang muslim lebih takut. Namun apa yang terjadi? Justru kadang yang menyuap dan yang disuap sama-sama muslim. Dia sebenarnya salah, keliru, dan dapat hukuman seharusnya dalam suatu undang-undang. Namun karena barakallahu fikum ingin selamat dari hukuman, dia kasih uang yang banyak kepada hakim, sehingga hakim yang seharusnya memutuskan salah berubah menjadi benar. Riswah. Dan ini barakallahu fikum merupakan laknat. Wa ma'a dzalik, namun walaupun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan la'ana najidu ar-riswata ma'al asaf mawjudah fi jami'i qutta'atid duwal ad-daulati illa ayasha Allah. Kita masih mendapatkan suap dalam kondisi barakallahu fikum masih ada fi jami'i qutta'atid daulah. Beberapa orang-orang yang mereka barakallahu fikum mengambil qutta'at, mengambil hak-hak penguasa yang seharusnya diberikan kepada penguasa, mereka ambil qutta'atid daulah illa ayyasha Allah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin, lalu saya akan beri contoh lagi. Bagaimana seorang rakyat yang seharusnya dia bersikap jujur kepada penguasa. Wa kadzalik tajidu al-kadziba wad-dajjala minan nas 'alal hukumah. Walaupun demikian, barakallahu fik, kamu dapatkan kedustaan, kadzib wad-dajjal, dajjal juga kebohongan yang besar dari kalangan manusia terhadap hukumah. Contohnya apa? Mislu. Contoh kedustaan terhadap penguasa. ayati al-mazari' yadhulu zar'u ghairah bismihi, dia mendatangkan hasil tanaman mazari' atau memasukkan sebuah tempat yang dia bisa bercocok tanam di tempat tersebut, namun dia masukkan nama orang lain. Wa huwa kadzib, dan ini berarti kedustaan bagi dia. Walakin min ajli maslahah wa min ajli ayakula biha, namun orang itu menipu pemimpin di dalam rangka mengambil keberuntungan, kemaslahatan bagi dia, dalam rangka dia bisa makan dari hasil tanaman itu. Barakallahu fikum, sampai-sampai ahyanan qad takunud daulah qad istaslamatil hub wa lam yabqa illa darahim indad daulah. Kadang-kadang sampai-sampai penguasa itu menerima hasil tanaman tersebut, biji-biji atau hasil buah tanaman tersebut, wa lam yabqa illa darahim, tidak tersisa hanya sebagian dirham yang ada di sisi daulah. Negeri dirugikan oleh dia. Sebenarnya daulah mendapatkan semua hasil tanaman tersebut, namun karena dialihkan namanya dengan nama orang lain, sehingga dia selamat tidak menyerahkan kepada daulah. Na'udzubillah min dzalik. Ini juga terjadi, dan ini termasuk tidak menunaikan hak pemimpin yang harus didengar dan ditaati, tidak boleh berdusta kepada mereka. Fayatil insan yabi'uha ala akhar, dia datangkan hasil tanaman itu kepada orang, dia jual. Lihat di sini, seharusnya dijual kepada penguasa dengan harga yang standar. Karena dia ingin hasil lebih besar, dia jual ke orang lain, padahal itu bukan haknya dia. Yabi' darahim bidarahim atafadil, atau dia jual dirham dengan dirham ma'ata fadil, dengan ada sisa, berarti ini riba. Wa matakhiril qabd, dengan diakhirkan menerima dirham tersebut, ila khairat dalik, dan selain daripada itu, minal ma'asi alati yartakibuha asya'bu, dosa-dosa yang dilakukan oleh rakyat. Rakyat menuntut penguasanya bisa bersikap adil, tidak berdusta, dia sendiri membohongi penguasa. Suma yuridun, nah orang-orang yang berbuat seperti ini, mereka-mereka menginginkan min bulatihim, dari para pemimpinnya, ayakunu mislu Abi Bakar, pemimpin bisa seperti Abu Bakar dan Umar. Fahada laisa bisahih, maka keinginan seperti ini bukanlah cara yang benar. Kalau kita ingin dapat pemimpin yang adil, tidak berdusta kepada rakyatnya, jadilah kita pemimpin yang tidak berdusta juga kepada pemimpinnya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berusaha untuk bersikap jujur di dalam mentaati pemimpin, sehingga protokol-protokol kesehatan, ya ini sebuah aturan kesepakatan kita dengan mereka ketika membuka masjid-masjid, kita taat. Kita mendengar dan taat, dan kita tidak berdusta. Jangan karena nanti akan ada kontrol, baru masker dipakai, sof mulai diatur. Namanya tidak jujur. Kalau memang sudah menjadi kesepakatan kita dengan penguasa, buka masjid protokol, maka harus ada cek suhu, ada cuci tangan atau yang sejenisnya, ada masker, ada jaga jarak, jalankan sebagai bentuk ketaatan. Sami'na wa ta'ala. Dilihat oleh mereka dikontrol atau tidak, ini ketaatan kepada mereka dalam rangka ibadah kepada Allah. Ini seharusnya demikian. Namun sebagian kaum muslimin malah tidak mengindahkan, tidak memperhatikan apa yang menjadi kemaslahatan bagi rakyatnya. Mereka tidak mengerti betapa pentingnya mentaati penguasa adalah demi kemaslahatan kaum muslimin sendiri. Barakallahu fikum, ini nasihat Syekh kalau ingin mendapatkan pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar, jadilah orang-orang rijal yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar. Wa minal umur, termasuk perkara-perkara yang lain. Yuhmiluha kasirun minanas, yang diremehkan kebanyakan orang. Apa itu? Anahum la yahtarimun a'rab, a'rab wulatil umur. Kebanyakan manusia mereka meremehkan. Apa itu? Tidak menghormati kehormatan-kehormatan para pemimpin. A'rad, pemimpin seorang muslim atau muslimah punya kehormatan. Haram bagi seorang muslim merusak kehormatan mereka. Apalagi dia pemimpin. Namun banyak orang itu tidak memperhatikan, tidak mempedulikan kehormatan pemimpin. Tajid fakihatan, fakihata majalisihim, kamu dapatkan seperti buah yang disantap di majlis-majlis mereka. Jadi majlis yang berisikan memakan kehormatan pemimpin. Nas'alullah al-afiyah. Wa yatubu alaina wa alaihim. Kita mohon kepada Allah keselamatan pada diri kita tentunya. Dan kita memohon kepada Allah ayatuba alaina, Allah menerima tobat-tobatnya kita. Dan bagi mereka yang suka menjatuhkan kehormatan pemimpin. Ayatakallamu fi aradi wulatil umur. Mereka membicarakan tentang kehormatan-kehormatan para pemimpin. Walau kana hadzal kalam majdiyan wa tasluhu bihil hal. Sekalipun kata Syekh, ucapan-ucapan itu majdiyan, bermanfaat. Mungkin ada manfaatnya kalau diucapkan. Dan mungkin akan bagus pada kondisi saat itu kalau diucapkan. Lakulna la ba'sa wa hadza thayyib. Kami katakan tidak mengapa dan ini bagus, lakin hada la yujda. Namun hal seperti ini membicarakan kehormatan-kehormatan pemimpin la yujda, tidak memberikan faedah. Watas walatas luhu bihil hal. Bahkan membicarakan kehormatan pemimpin apalagi di depan rakyat yang awam tidak ngerti berita. Apa yang kita ucapkan dari aib-aib mereka akan masuk dan didengar, masuk ke hati. Akhirnya mereka apa? Bukan tambah baik. Wa innama yuhir as-sudur ala wulatil umur. Bahkan itu akan menjadikan jengkelnya hati. Yuhir, bikin jengkel, dengkelnya hati. Ala wulatil umur, kepada para pemimpin. Barakallahu fikum, sawa'un kanu minal ulama awil umara. Baik pemimpin itu bernama ulama, karena ulama yang memegang urusan syariat ini, ataupun umara yang memegang urusan-urusan dari urusan kaum muslimin dalam perkara dunia mereka. Jadi membicarakan para ulama, apalagi mereka barakallahu fikum ulama salafiyyin yang mendakwahkan dakwah salafiyah, luhumul ulama masmum, daging-dagingnya para ulama beracun. Kalau itu Syekh Rabi sebagai imam yang betul-betul berjihad menyelamatkan kaum muslimin untuk mengenal dakwah salafiyah, mengenalkan ulama salafiyin, maka seharusnya kita jaga kehormatannya. Namun hisbiyin, sururiyin, justru mereka menjadikan Syekh al-Imam ini disebutkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada pada Syekh, dari kejelekan-kejelekannya. Na'udzubillah min dalik. Sebagaimana dulu Imam Syafi'i dicela oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwah menebarkan sunnah, ulama uhaid, ulama yang tidaklah keluar ilmunya kecuali apa yang keluar pembahasnya, haid dan nifas. Padahal ulama itu bukan seperti itu. Ulama ini luas ilmunya dan banyak manfaatnya bagi kaum muslimin. Tapi lihat hisbiyin, ahlul bid'ah, mereka tidak mengerti betapa besarnya nilai seorang ulama. Demikian pula umara. Para umara memiliki maslahat yang besar bagi kaum muslimin. Sehingga aib bagi mereka tidak boleh menjadikan sebagai buah yang disantap pada setiap majlis. Majlis ghibah kepada penguasa. Tajidil an, sebagaimana pula barakallahu fik, kamu dapatkan zaman sekarang ini. Ba'dhanas hammuhu idza jalasa fil majlis mayasta'nis illa idza masaka 'alim minal ulama aw wazir minal wuzara aw amir minal umara wa la man faqahu liyatakallam fi 'irdhihi. Kamu dapatkan sebagian orang, mereka hammuhu, keinginannya, cita-citanya apabila duduk di sebuah majlis kumpul, kecuali yang senang untuk dibicarakan padanya adalah ini, kehormatan pemimpin. Ila idza masaka 'alim minal ulama, kecuali apabila orang yang alim dari kalangan ulama, atau wazir dari para wuzara, atau amir minal umara, wala man fauqahu, atau orang yang ada di atasnya, membicarakan tentang fi irdihi, tentang kehormatannya. Wahada ghairu sahih, ini perkara yang tidak benar. Kalau ingin menasehati seorang alim, seorang wazir, seorang amir, hendaklah dia memberikan nasihat dengan cara yang baik. Bukan jadi dijadikan bulan-bulanan, berita-berita kehormatannya dijatuhkan, tetapi dia jaga kehormatan seorang penguasa. Barakallahu fikum. Baik. Walau kana hadzal kalam yujda, walaupun mungkin ucapan yang diungkapkan itu yujda, akan ada gunanya, manfaatnya. Lakina awwalu man yusajji alaih wala kullu la ba'sal al munkar yajib ayuzal. Pasti yang pertama kali orang yang harus diberikan semangat untuk menyampaikan kebaikan. Kami katakan tidak mengapa kebaikan itu disampaikan. Al-munkar yajibu ayyuzal. Kalau itu kemungkaran, wajib dihilangkan. Wal-khata yajibu ayyusahhiha. Kalau itu kesalahan pemimpin, wajib untuk diluruskan. Lakin la yujda. Cara menjatuhkan kehormatan seorang pemimpin, la yujda, tidak akan beri manfaat. Innama yuhirus sudur. Justru, barakallahu fik, kalimat yang baik, nasihat yang baik, kalau disertai adanya menjatuhkan kehormatan seorang pemimpin, yuhir as-sudur, membuat jengkelnya hati. Rakyat sudah kadung jengkel, karena disebutkan ini, kekurangan pemimpin kita, 1, 2, 3. Akhirnya mereka tidak percaya lagi dengan pemimpin. Akhirnya aturan cuma tulisan. Kenapa? Tidak didengarkan dan tidak ditaati, karena sudah tidak percaya dengan pemimpin. Maka ahlus sunnah wal jamaah wal iyadu billah, betul-betul orang yang terdepan menjalankan nasihat ulama. Ya. Kalau ingin beri nasihat kepada pemimpin, datangi dengan tulisan langsung dari kami, disebutkan namanya, sebutkan apa lembaganya, memberikan masukan dan nasihat. Dan itu kemuliaan. Wa yukrah ulatu umur ilan nas, dan membuat benci kepada pemimpin, kepada manusia. Wa yukrahul ulama ilan nas, membuat tidak suka kepada para ulama, kepada manusia. Wala yahsulu fihi faidah. Ini tidak didapatkan faidah sedikit pun. Karena orang kalau sudah tidak suka, sudah benci dengan pemimpin, tentunya aturan tidak akan dilaksanakan. Kenapa? Sudah benci, sudah disebutkan sesuatu yang seharusnya dijaga kehormatannya. Sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, ini diantara faidah penting dari hadis ini. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk selalu menjalankan nasihat para ulama kita di dalam menempuh jalan ahlus sunnah wal jamaah, mendengar dan taat kepada pemimpin di dalam hal yang ma'ruf. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.